Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa wasilah atau perantara yang bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Dan yang kesembilan yang telah kita sebutkan di antara wasilah atau perantara yang bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan adalah al-ghulu fis-shalihin. Ghulu terhadap orang-orang saleh, yaitu menempatkan mereka di atas atau melebihi kedudukan yang ada pada mereka. Dan wasilah yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama di antara wasilah-wasilah yang bisa menyampaikan seorang kepada kesyirikan adalah at-taswir, yaitu gambar. Dan pembahasan ini telah kita sebutkan namun sebelum pembahasan tentang wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan, yaitu pada saat kita menjelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang asal pertama kali terjadinya kesyirikan, yaitu terjadi pada masa kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala 5 orang soleh yang ada di tengah-tengah mereka itu meninggal, kemudian syaitan membisiki kaumnya agar mereka membuat gambar yang menyerupai orang-orang soleh tersebut, yang akhirnya orang-orang soleh tersebut disembah, diibadahi oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam atau generasinya Nabi Nuh alaihi salam setelahnya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Disebutkan di sini naqdu syubhatil musyrikin allati yata'alliquna biha fi taswihi syirkihim fi tauhidil ilahiyah. Sebutkan di sini pembahasan yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Fauzan Hafizahullah di dalam kitab ini, naqdu syubhatil musyrikin, membongkar atau menyingkap syubhat-syubhat orang-orang musyrik. Allati yata'alliquna biha, di mana mereka bersandar, berdalil dengan subhat-subhat tersebut. Fi taswiri syirkihim, untuk membenarkan kesyirikan yang ada pada mereka. Fi tauhidil ilahiyah, pada perkara tauhid al-uluhiyah. Jadi di sini Syekh Fauzan Hafizahullah akan menjelaskan kepada kita tentang beberapa syubhat yang dipakai oleh kaum musyrikin. Kemudian akan beliau sebutkan bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat ini yang dijadikan dasar atau dalil oleh orang-orang musyrik untuk membenarkan kesyirikan yang ada pada mereka. Kata Syekh Fauzan Habibullah, innahu bisababi rawajis syubhi wal hikayatil lati dhalla biha aktsarun nas wa'tabaruha adillatan yastanduna ilaiha fi taswighi dhalalihim wa syirkihim. Kata Syekh Fauzan Habibullah, sesungguhnya disebabkan maraknya subhat ini dan hikayat-hikayat yang menyesatkan mayoritas umat manusia, wa'tabaruha adillatan yastanduna ilaiha, yang mereka sehingga sangkingkan larisnya, sangkingkan maraknya subhat-subhat ini, hikayat-hikayat ini, menjadi dalil yang mereka bersandar kepadanya, fitaswiri dolalihim wa syirkihim, di dalam membenarkan kesesatan yang ada pada mereka dan kesyirikan-kesyirikan yang ada pada mereka. Jadi di sini diambil faedah, sebuah kesesatan, sebuah penyimpangan, sebuah kesalahan, apabila dibiarkan, itu akan menjadi besar. Dan akan menjadi banyak orang-orang yang mengikutinya. Sehingga pada akhirnya, kebanyakan manusia atau mayoritas manusia akan menilainya sesuatu yang salah tadi menjadi benar. Maka oleh sebab itu di dalam syariat ini ada yang namanya saddan lidzara'i, menutup celah-celah. Sebelum api itu berkobar besar, fitnah itu menjadi besar, maka sedini mungkin sebuah fitnah, sebuah bahaya itu ditutup. Nah, agar fitnah tersebut, kesalahan tersebut tidak menjadi semakin melebar, sehingga ujung-ujungnya masyarakat membenarkannya, padahal itu salah. Seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Disebabkan banyaknya kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Dan ini dilakukan dari generasi ke generasi. Nah, sehingga kesyirikan tersebut yang tadinya itu adalah kesesatan, penyimpangan, sehingga dianggap oleh generasi setelahnya itu menjadi benar. Istamra'u mahum alaih, mereka terus menerus melakukan kesesatan yang ada pada mereka. Fakana labudda min kashfi zaifiha wa bayani butlaniha, maka oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban untuk membongkar subhat-subhat dan kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka. Tujuannya adalah ya agar al-haq itu nampak dan kesalahan itu na'am menjadi sebuah kesalahan, bukan dianggap sebuah kebenaran. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, liyahlika man halaka ambayyinah wa yahya man hayya ambayyinah, agar orang yang binasa itu dia binasa di atas penjelasan, dan orang yang hidup itu dia hidup di atas penjelasan. Nah, jadi dengan dijelaskan ini jalan-jalan kebenaran, ini jalan-jalan kesesatan, maka seorang bisa memilih, bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Wa hadhihi syibhu minha ma huwa qadimun adla bihil musyrikun minal umamis sabiqah. Dan subhat-subhat ini, kerancuan-kerancuan ini, kesesatan-kesesatan ini, ada di antaranya yang merupakan naam kesesatan atau subhat yang lama, yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Ada yang sudah lama, ada pula subhat-subhat yang baru. Wa minha ma adla bihi al-musyrik wa minha ma adla bihi musyriku hadhihi al-ummati qadiman wa haditsan. Dan di antara subhat-subhat ini, kerancuan-kerancuan ini, ada pula yang na'am telah dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu dan di zaman ini. Wa min hadhihi syibhi dan di antara subhat-subhat itu yang sering ini kita dapatkan na'am yang dipakai oleh orang-orang musyrik untuk membenarkan kesirikan atau kesesatan yang ada pada mereka. Awalan kata Syekh Fauzan Hafidzahullah, syubhatun takadu takunu mustarikah baina tawaifil musyrikin fi mukhtalifi al-umam. Syubhat yang pertama adalah syubhat yang hampir-hampir sama antara kelompok-kelompok kaum musyrikin. Naam, dari generasi ke generasi. Jadi subhat yang pertama ini adalah subhat yang lama, yang kuno, yang diwarisi dari generasi ke generasi. Apa itu? Wahiyya subhatul ihtijaji bimakana alaihi al-aba'u wal-ajdadu. Yaitu subhat berhujjah dengan apa yang ada pada bapak-bapak mereka dan nenek-nenek moyang mereka. Jadi mereka berhujjah dengan warisan nenek moyang. Oh, ini kami lakukan karena ini memang tradisi yang sering dilakukan. Dan ini sudah kami warisi semenjak dahulu kala. Dan ini banyak subhat seperti ini. Nah, dan sering dipakai oleh kaum musyrikin. Kalau kita larang bahwasanya perkara tersebut adalah perkara syirik atau perkara bid'ah, mereka mengatakan ini adalah tradisi budaya yang sudah turun-temurun kami lakukan, yang tidak mungkin kami tinggalkan, dan kami meyakini tradisi ini adalah tradisi yang baik. Nah, ini sering dipakai oleh orang-orang musyrik. Nah, mungkin atau semisal seperti mereka melakukan sedekah laut misalnya pada bulan-bulan tertentu. Nah, memberikan sesajen misalnya ya untuk penguasa laut atau acara-acara yang lainnya dari tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang itu menyelisihi agama Islam. Nah, wa annahum warathu hadhihi al-aqidatah khalfan an salaf. Dan sesungguhnya mereka mewariskan akidah ini dari generasi ke generasi. Ya, namanya warisan budaya. Nah, bukan kita tidak cinta kepada budaya. Nah, kita cintai sebuah budaya tatkala budaya tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh misalnya budaya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah budaya gotong royong. Dan ini adalah menjadi kebiasaan atau warisan nenek moyang kita terdahulu. Dan ini sudah dikenal ya, na'am, oleh bangsa-bangsa lain. Di antara keistimewaan bangsa Indonesia, bangsa kita yang kita cintai ini, adalah adanya gotong royong. Dan warisan inilah warisan yang sangat bagus. Budaya ini adalah budaya yang sangat bagus. Dan ini didukung pula oleh na'am dalil-dalil yang ada. Ya, kita diperbolehkan tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan ketakwaan, kebaikan, kebajikan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, jadi budaya tolong-menolong ini, gotong-royong, ya, istilah umumnya. Nah, misalnya gotong-royong, ya, membersihkan kampung, ya, membersihkan parit. Nah, ini semua adalah perkara kebaikan. Nah, atau yang lainnya dari budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang itu merupakan warisan dari nenek moyang kita. Akan tetapi, di sana ada budaya atau warisan atau adat istiadat yang merupakan warisan nenek moyang kita yang tidak boleh kita lestarikan. Karena itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kama qala Allah Ta'ala anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghikayatkan tentang mereka, yaitu orang-orang yang berhujjah dengan warisan leluhur di dalam na'am bersandar kepada kesyirikan yang ada pada mereka untuk membenarkan kesyirikan-kesyirikan yang ada pada mereka. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, wa kadzalika ma arsalna min qablika min fi qaryatin min nadhirin illa qala matrafuha. Dan demikianlah, tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelummu di sebuah desa atau di sebuah negeri, di sebuah tempat, illa qala matrafuha, kecuali orang-orang atau pemuka-pemuka yang ada pada tempat tersebut mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami dahulu telah mendapati ayah-ayah kami, nenek moyang kami, ala ummah, di atas agama ini, di atas apa yang mereka anut, di atas apa yang mereka amalkan dari tradisi-tradisi yang menyimpang. Wa inna ala atharihi muqtadun, dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Wa hadhihi hujjatun yulja'u ilaiha man ya'jizu an iqamatid dalil ala dakwah. Dan hujjah ini kembalinya adalah dari orang yang tidak bisa membawakan dalil atas apa yang mereka pegang. Nah, jadi dia tidak bisa membawakan dalil, ya, untuk membenarkan kesesatan yang ada pada mereka. Ujung-ujungnya dia mengatakan ini warisan budaya, tidak mungkin kita menolaknya, dan ini adalah tradisi leluhur yang baik. Nah, ini anggapannya. Wahya hujjatun dahidoh, padahal hujjah ini adalah hujjah yang rapuh, ya, yang tidak bisa dipakai. La yuqamu laha wazanun fi suqil munadharah, yang tidak bisa dijadikan timbangan ketika terjadinya diskusi. Fa inna haula'il aba'a alladziina qalladuhum laisu 'ala hudan. Maka sesungguhnya nenek moyang mereka yang mereka bertaklid kepada mereka, laisu 'ala hudan, mereka tidak di atas petunjuk. Wa man kana kadzalik la tajuzu mutabi'atuhu wal iktida'u bihi. Maka barang siapa yang ada seperti ini keadaannya, apabila kita menemui, ya, orang yang berhujjah dengan nenek moyang atau leluhur, maka tidak boleh kita mengikutinya dan tidak boleh kita mencontohnya. Qala ta'ala 'anil anbiya 'alaihim shalatu wassalam 'anil wahida minhum kana yaqul liqaumihi raddan 'alaihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang nabi-nabi yang ada di tengah-tengah mereka, salah seorang dari nabi-nabi tersebut mengatakan kepada kaumnya untuk membantah kaumnya yang berhujjah kepada nenek moyang, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'ukum, apakah kalian masih mengikuti tradisi-tradisi leluhur atau nenek moyang-nenek moyang kalian? Apabila aku mendatangkan kepada kalian yang lebih bagus petunjuknya dari apa yang kalian dapatkan dari ayah-ayah kalian. Wa qala ta'ala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apakah kalian masih mau mengikuti nenek moyang kalian, leluhur-leluhur kalian? Walaupun mereka, nenek moyang kalian tersebut, leluhur-leluhur kalian tersebut, tidak mengetahui sesuatu. Dan mereka tidak di atas petunjuk. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah kalian masih mau mengikuti leluhur-leluhur kalian, bapak-bapak kalian, dalam keadaan mereka tidak memahami sesuatu yang benar dan mereka tidak di atas hidayah? Nah, jadi berhujjah dengan nenek moyang atau leluhur di dalam membenarkan sebuah kesyirikan atau kesesatan atau kebid'ahan atau sebuah kesalahan, maka ini tidak bisa dibenarkan. Nah, kita tidak boleh mengikuti seorang yang salah, kemudian kita berhujjah dengan orang tersebut, walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Apakah dia ditokohkan? Apakah dia seorang yang terpandang? Kalau dia di atas kesesatan, di atas kejelekan, maka kita tidak boleh berhujjah dengannya. Kita tidak boleh mengatakan, apabila kita misalnya dinasihati oleh orang lain pada perkara yang kita melakukannya adalah kesalahan, kemudian kita mengatakan ini dilakukan oleh orang itu misalnya, dan antum tahu sendiri dia adalah orang pintar di negeri ini atau di tempat ini atau tokoh masyarakat di tempat ini, mustahil dia di atas kesalahan. Nah, padahal kalau dinilai dengan dalil, perbuatan orang tersebut adalah kesalahan. Maka pada perkara seperti ini tidak boleh seorang mencontohnya walaupun dia adalah tokoh masyarakat. Nah, yang diidolakan, yang dielu-elukan, kalau dia salah, ya kita salahkan. Nah, kalau dia benar, ya kita benarkan. Tidak boleh kita gulu terhadap dirinya. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa inna ma yakunul iktida'u bil abai mahmudan idza kanu ala haqqin. Dan sesungguhnya berhujjah dengan leluhur, berhujjah dengan nenek moyang atau bapak-bapak kita itu menjadi terpuji apabila mereka di atas kebenaran. Nah, ini baru bisa dibenarkan. Jadi seorang itu boleh berhujjah dengan nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, orang-orang terdahulu dari kita, boleh kita berhujjah dengannya apabila mereka di atas petunjuk, di atas kebenaran. Nah, ya seperti apa yang ada pada ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mereka berhujjah dengan orang-orang terdahulu dari orang-orang soleh. Ya, berkata misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Abu Hurairah, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Ahmad, berkata Imam Abu Hanifah, berkata Imam Abul Hasan Naam Al-Basri, berkata Syekh Utsaimin, berkata Syekh Albani. Nah, ini adalah orang-orang soleh yang mereka di atas petunjuk, maka boleh kita berhujjah dengan mereka. Nah, Tetapi kalau selain daripada mereka yang tidak di atas petunjuk, ya maka kita tidak boleh berhujjah dengannya. Nah, kama qala ta'ala an Yusufa alaihi salam annahu qol, sebagaimana Allah hikayatkan perkataan Nabiullah Yusuf alaihi salam, bahwasanya beliau berkata, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Kata Nabiullah Yusuf alaihi salam, Allah hikayatkan dalam surat Yusuf ayat ke-38, wattaba'tu millata abai Ibrahim, dan sesungguhnya aku mengikuti agamanya ayahku, bapakku, yaitu Ibrahim, wa Ishaq, dan Ishaq wa Ya'qub, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Apa nasihat mereka, apa wasiat mereka, yaitu tidak sepantasnya bagi kami untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi di sini Nabi Yusuf alaihi salam berhujjah dengan leluhur dia, yang ini juga adalah leluhur kita semua, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Nah, jadi boleh kita berhujjah dengan orang-orang terdahulu kalau mereka di atas petunjuk. Ya, mereka di atas kebenaran. Kemudian wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang beriman maka kami ikutkan mereka, maka kami ikutkan keturunan-keturunan mereka dengan mereka, biiman, dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, maka kami pertemukan mereka dengan keturunan-keturunan mereka. Dan pada ayat ini pula sebagian para ulama berdalil, kita nanti kalau kita termasuk ahlu surga, kita akan dipertemukan dengan keluarga-keluarga kita yang juga masuk surga. Sebagian para ulama berhujjah dengan ayat ini, surat At-Tur ayat 21. Apabila kita termasuk ahlu surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan keluarga-keluarga kita yang juga syaratnya masuk surga. Dan bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahkan kita akan dipertemukan dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang juga masuk surga. Jadi nanti kita akan saling kenal mengenal, walaupun sudah berpisah sekian lama. Ya, kita berpisah dengan kakek kita misalnya. Ya, kakek kita sudah meninggal sudah sekian lama, ya sekian tahun. Kemudian kita baru meninggal. Apakah nanti di akhirat kita akan saling kenal mengenal, kata para ulama? Maka jawabannya iya. Di antara dalil yang digunakan oleh sebagian para ulama adalah ayat ini, surat At-Tur ayat 21. Dan bahkan sebagian para ulama menyebutkan tidak hanya kita sebagai satu keluarga bisa bertemu di dalam surga apabila kita termasuk ahli surga, bahkan teman-teman kita dulu yang lebih mendahului kita, sahabat-sahabat kita, kalau dia termasuk penduduk surga maka kita akan mengenalnya, kita akan bertemu dengan mereka. Ya, nah, semoga ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dengan keluarga kita masing-masing itu dipertemukan nanti di dalam surga, dan juga kita dipertemukan dengan naam orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa syubhatu al-ihtijaji bima kana alaihi al-aba'u ad-dhalun mutaghalghal mutaghalghalah fi nufusil musyrikin. Dan subhat berhujjah dengan para leluhur yang menyimpang. Naam. Dan tidak semua leluhur ya. Yang dimaksudkan di sini kata Syekh Fauzan dengan catatan adalah yang menyimpang, yang disalahkan adalah seorang berhujjah dengan leluhurnya yang salah. Kalau leluhurnya benar, maka boleh berhujjah dengannya. Dan subhat seorang berhujjah dengan leluhur-leluhur yang menyimpang yang salah, itu telah merasuki atau telah menjadi sebuah enam keyakinan yang ada di benak-benak kaum musyrikin. Nah, jadi ini adalah penyakit yang naam parah, ya, yang sudah mendarah daging ibaratnya, yang dijadikan subhat oleh orang-orang musyrik di dalam membenarkan naam kesirikan-kesirikan yang ada pada mereka. Tak kala kita cegah, kita katakan itu naam salah, kita katakan itu tidak sesuai dengan syariat, nah, maka dia berdalil ini adalah tradisi budaya, ya, tidak ada hubungannya dengan akidah, nah, tidak ada hubungannya dengan agama, ini betul-betul tradisi, ya. Jadi ini alasan klasik naam yang digunakan oleh kaum musyrikin, ya, di dalam membenarkan kesirikan-kesirikan yang ada pada mereka. Nah, padahal itu adalah kesalahan. Ya, tidak boleh kita berhujjah dengan ya warisan leluhur, adat istiadat yang salah. Sebagian para ulama menyebutkan sebagaimana yang telah kita sebutkan, boleh berhujjah dengan uruf, ya, sebuah kebiasaan, atau itu menjadi sebuah adat istiadat yang saling waris mewarisi, kalau uruf tersebut, kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, ya, uruf itu boleh dipakai, uruf itu boleh kita naam amalkan, ya, mungkin uruf di masyarakat misalnya kalau hari raya misalnya, ya, saling mengunjungi, ya, sanak saudara, nah, yang menyambung silaturahmi yang sudah lama, nah, tidak disambung, ya, ini uruf yang baik. Atau mungkin kalau di masyarakat itu ada yang meninggal, maka saling mengunjungi, dan ini juga sesuai dengan syariat. Kalau ada yang melakukan hajatan pernikahan, ya, gotong royong di antara masyarakat itu, ya, ada yang mencari kayu misalnya, ya, ada yang bersihkan ayam, ya, ada yang menyiapkan, ya, tendahnya. Ini adalah tradisi yang baik, ya. Nah, boleh kita memakainya, tetapi kalau uruf, sebuah kebiasaan atau adat istiadat atau budaya tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, melabrak, ya, Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh kita amalkan, tidak boleh kita ikuti. Naam. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, yuqabiluna biha da'watil anbiya alaihimu salatu wassalam. Dengan mereka berhujjah dengan leluhur-leluhur mereka yang salah, ini mereka lontarkan, ya, takala menentang dakwah-dakwah para nabi mereka. Faqaumun Nuhin lama qala lahum Nuh. Allah hikayatkan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam dengan kaumnya. Takala Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, ya kaum i'budullah, ma lakum min ilahin ghayruh, afala tattaqun. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu isya, pembahasan masih panjang. Allahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.